tidak karuan aja, makin berantakan aja. Masalah kisana sini kadang gelitik nurani, bikin makin emosi. Banyak perang antar suku, penguasa gak mau tahu. Korupsi mencuat di, kaya miskin tambah lagi. Kami gak tahan lagi, gimana hati nurani penguasa petinggi negeri ini. Obrakan janji membuang-buang energi, gimana hati nurani penguasa petinggi negeri ini. Obrakan janji apapun bisa penguasa petinggi negeri ini. Obrakan janji membuang-buang energi, di mana hati nurani penguasa petinggi negeri ini. Obrakan janji apapun bisa dibalik.